wis pirang-pirang wengi ora bisa turu mergo tansah kelingan marang sliramu ning netro katon nyoto esem kemuyumu ati tansah tratapan nalika nyanding sliramu. Rasa kangenku pengen ketemu mung bisa nyawang fotomu krungu suaramu marake tentrem atiku duko we cah ayu sing ana ning jero ati. Satu cinta, satu hati tuk selamanya. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Dengarkanlah laguku sebagai pengobat rasa kangenku. Pirang-pirang wangi ora bisa turu mergo tansah kelingan marang sliramu ning netro katon nyoto esem kemuyumu ati tansah tratapan nalika nyanding sliramu.